Allah wakafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah tafsir kalimat tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kemarin telah kita bahas, kita sampai pada poin walaisal muradu qawlaha bilisani ma'al jahli bimaknaha, bukalah yang diinginkan mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan namun tidak mengetahui makna kandungannya. Maka poin selanjutnya, fa innal munafiqina yaqulunaha, karena orang-orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa hum tahtal kufari, dan mereka di akhirat nanti di neraka di bawahnya orang-orang kafir. Fi darkil asfali minan nari, di lapis yang paling bawah dari neraka. Demikian di surat An-Nisa ayat yang ke-145. Penjelasannya, orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang di lapis yang paling bawah dari neraka. Ya. Hum, mereka orang munafik adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Ya, inilah munafik dengan status nifaq i'tiqadi, kemunafikan akidah. Li'annahu, karena lamma hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, wasara, dan jadilah sekitar Nabi al-muhajiruna, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang muhajirin dan ansar, wa qawiyal islamu, dan kuatlah Islam, wantasara ad-dinu, dan agama ini yaitu Islam itu mendapatkan kemenangan, fi badrin, di perang Badar. Itulah satu peristiwa agung yang tersebar beritanya di timur dan di barat. Li'anna nabiyya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam intasara, menang menghadapi gembong-gembong Quraisy. Padahal orang Quraisy itu statusnya mahkotanya orang Arab dan adalah manusia, yaitu suku-suku Arab yang lain yang duruna ilaiha, memandang orang Quraisy. Maka tatkala Nabi menang menghadapi Quraisy di perang Badar, wa kutila, dan terbunuhlah ya ru'usuha, tokoh-tokohnya, indadalika qala al-munafiqun, maka pada saat itulah orang-orang ya munafik mengatakan, atau ya, calon orang-orang munafik mengatakan, nahnu waqa'na, kita telah terletak di Madinah di antara muhajir dan ansar, dan bersama mereka sang rasul. Wa madza na'malu, maka apa yang akan kita lakukan? Akhirnya mereka ya laja'u, memanfaatkan ilahi latin trik, yaitu mereka menampakkan Islam dalam rangka supaya ya'ishu, mereka hidup bersama kaum muslimin, dan terjagalah darah dan harta mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah punya hak menilai kecuali lahiriah saja, karena tidak ada yang mengetahui anil qulub, isi hati, kecuali Allah. Faman athara al-islam, maka siapa yang menampakkan Islam, kami menerimanya minhu, darinya, hatta yadhar minhu, sehingga nampak darinya ma yukhalifu, apa yang menyelisihi, apa yang berbeda dengan sisi lahiriahnya. Maka di sini, di paragraf ini kita jumpai faedah bahwasanya kemunafikan itu muncul setelah perang Badar. Ya. Kemudian kita jumpai faedah, ya, hal yang menunjukkan mulianya orang-orang Quraisy, mereka mendapatkan sebutan dengan sebutan Tajul Arab, mahkotanya orang-orang Arab. Maka orang munafik itu tidak ada di fase dakwah di Mekah. Dan di awal dakwah Nabi SAW di Madinah. Orang munafik baru muncul setelah perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Baru setelah itu muncul orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang merasa ngeri dengan kekuatan Nabi dan para sahabat, dibuktikan karena menangnya kaum muslimin menghadapi orang-orang Quraisy di perang Badar. Namun mereka ingin dan punya maksud yang buruk terhadap Islam. Maka jalan yang memungkinkan satu-satunya adalah pura-pura masuk Islam, alias menjadi munafik. Waqalu, dan mereka mengatakan la ilaha illallah, dan mereka bersyahadat li rasuli birisalah, memberikan persaksian kerasulan untuk sang Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma zahiran secara lahiriah saja, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jika orang-orang munafik datang kepadamu mereka mengatakan kami bersaksi engkau sungguh engkau adalah utusan Allah, wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka sunya engkau la rasuluh, sungguh engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi sunya orang-orang munafik adalah orang-orang yang bohong. Ittakhadu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Junnah artinya penutup yang mereka menutupi diri dengannya. Maka orang-orang munafik mereka masuk ke dalam Islam tatkala mereka melihat kuatnya kaum muslimin zahiran secara lahiriah. Sedangkan mereka tetap bertahan dengan kekafiran secara batin, waliyadu billahi. Walidzalika, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di lapis yang paling bawah dari neraka, di bawah orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Posisi mereka di neraka di bawahnya orang-orang ateis. Karena begitu besarnya kejahatan mereka dan tipuan serta makar mereka. Allah katakan yukhadi'unallah walladina amanu, mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'uruna, dan mereka tidak sadar. Maka orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan orang dia munafik ini di lapis yang paling bawah dari neraka. Maka bagaimanakah mungkin kalian katakan bahasanya ucapan la ilaha illallah itu cukup dengan semata-mata dilafalkan? Maka jika cukup dengan semata-mata dilafalkan tanpa diamalkan, maka mereka-mereka orang munafik ternyata ada di lapis yang paling bawah dari neraka. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka realita ini bahasanya orang munafik ada di lapis yang paling bawah dari neraka menunjukkan bahasanya semata-mata an-nutqi, an-namujarad an-nutqi, semata-mata mengucapkan biha la ilaha illallah itu tidak cukup. Ya, harus dengan keyakinan hati dan amal badan dengan la ilaha illallah. Maka mereka orang-orang munafik itu ada di lapis yang paling bawah dari neraka dalam keadaan mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata musannif, ma'akaunihim yusalluna yatasaddaquna, dan mereka orang munafik yang ada di lapis yang paling bawah dari neraka ini, mereka rajin sholat dan rajin bersedekah. Walakinnal murada, akan tapi yang diinginkan adalah mengucapkan la ilaha illallah ma'a diiringi ma'rifatiha bil qalbi, mengetahui dengan hati, mencintai la ilaha illallah dan mencintai orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa burdi man khalafaha, dan membenci orang yang menyelisihinya dan memusuhi wa burdi man khalafaha wa burdi man dan membenci orang yang menyelisihinya wa muadatihi dan memusuhinya. Penjelasannya, maka orang-orang munafik mereka sholat dan bersedekah wa yakhujuna lil jihad, mereka keluar dan berangkat untuk berjihad bersama sang Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lahiriah. Walakin akan tetapi mereka munafik di hatinya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun la ilaha illallah itu tidak manfaat bagi mereka. Maka yang diinginkan, al-muradu, yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah mengucapkannya dengan lisan plus meyakini keyakinan hati dan hati meyakininya. Dan mengamalkan konsekuensinya, loyal dengan orang, semua orang yang memegangi la ilaha illallah dan memusuhi orang yang menyelisih la ilaha illallah. Wahada, inilah yang disebut dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu loyal kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan membenci orang yang menyelisih la ilaha illallah. Wahadihi kulluha, dan ini semua adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Walihada, oleh karena itu mereka mengucapkan, para ulama mengatakan bahasanya la ilaha illallah memiliki 7 syarat yang dibuat nazam oleh sebagian ulama dengan mengatakan ilmun yakinun wa khilisan wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha. Ilmu yakin, ikhlas, tulus plus cinta, kepatuhan dan menerima. Kemudian Sa'ad ibn Atiq rahimahullah ta'ala menambahkan syarat yang ke-8. Faqal, beliau katakan, wazidah thaminuha, ditambahkan yang ke-8-nya, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini kafir dengan segala sesembahan selain Allah, minal asya' berbagai macam makhluk, qad uliha, yang telah dipertuhankan. Dan 2 rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal isbat. Adalah negasi dan pengukuhan. Maka tidak cukup negasi saja atau peniadaan. Wala yakfi, dan tidaklah cukup pengukuhan saja. Labuda min itsnaini, untuk disebut bertauhid harus 2-duanya. Meniadakan hak ibadah kepada makhluk dan menetapkan dan mengukuhkan ibadah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kembali ke matan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisa, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dalam riwayat yang lainnya khalisan min qalbihi, dengan murni dari hatinya, dalam riwayat yang lain sadiqan min qalbihi, jujur dari hatinya, dalam hadis yang lainnya man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan kafir dengan semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ghair dhalika minal ahadithi, dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan kebodohan mayoritas manusia bihadis syahadati, dengan syahadat ini. Penjelasannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, maka ini qaidun, ini syarat agar la ilaha illallah itu manfaat. Nabi tidak mencukupkan, lam yaqtasir, Nabi tidak mencukupkan dengan ucapan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun Nabi tambahkan dengan kalimat mukhlishan min qalbihi, dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Maka tidak cukup sekedar mengucapkan la ilaha illallah, harus hatta yakuna dhalika, hal itu ucapan la ilaha illallah harus dengan penuh ketulusan dari hatinya, supaya tidak termasuk orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya akan tetapi tidak mengucapkannya dengan hatinya. Demikian juga Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafar dan kafir bima ubita min dunillahi dengan segala sesembahan selain Allah. Dan ini adalah persyaratan yang sangat penting. Wahuwa yaitu persyaratan dan kafir dengan semua sesembahan selain Allah. Li'ana kathiran, karena banyak orang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak meninggalkan ibadah kepada kubur, doa dan minta-minta kepada orang yang sudah mati, kemudian istighosah, ya, minta dihilangkan kesusahan bihim kepada orang yang sudah mati, wa talabul hajat dan meminta hajat min ghairillahi kepada selain Allah. Ha'ulai mereka-mereka ini tidaklah manfaat bagi mereka la ilaha illallah. Li'annahum karena mereka tidak kafir bima yu'badu min dunillahi dengan selain Allah subhanahu dengan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pensyarah menyatakan mayoritas manusia ya, tidak mengetahui atau bodoh terhadap syahadat la ilaha illallah. Mereka menyangka bahasa la ilaha illallah semata-mata kata-kata yang diucapkan dengan lisan. Dan banyak ulama tidak memahami makna la ilaha illallah padahal mereka ulama dalam bidang fikih, dalam bidang nahwu, dalam bidang hadis. Namun mayoritas mereka tidak punya perhatian dengan tauhid. Atau mereka belajar akidah Asy'ariyah dan ulama kalam yang mencukupkan diri dengan tauhid rububiyah. Kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah dan mereka tafsirkan la ilaha illallah dengan makna tiada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Ini tafsiran mereka ulama'ul kalam laha terhadap la ilaha illallah. Fahumaka mereka la ta'aduna tidak melampaui lebih dari tauhid rububiyah. Mereka menafsirkan la ilaha illallah bima dengan tafsiran yang tidak lebih dari tauhid rububiyah. Maka mereka tidak menyinggung tauhid uluhiyah yang itu merupakan tuntutan dari la ilaha illallah. Silakan baca akidah para ulama kalam, Anda jumpai mereka fokus pada menetapkan adanya Allah seakan-akan ka'annallaha fihi syak, seakan-akan ada keraguan tentang adanya Allah. Dan pengakuan bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang lainnya. Mereka tidak menyebutkan ibadah. Mereka tidak menyebutkan uluhiyah abadan sama sekali. Hadza la yazidu, maka ini tidak lebih baik daripada agama orang-orang musyrik. Yang Allah berfirman tentang mereka. Yang Allah berfirman tentang mereka. Kul tanyakanlah. Katakanlah man yarzukukum, siapakah memberikan rezeki kepada kalian minas sama'i wal ardi, dari atas yaitu dari mendung, wal ardi dan dari bumi, apakah dia zat yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, pemandan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan mengatakan Allah. Yuthbituna Araba, mereka menetapkan, mereka orang musyrik jahiliyah menetapkan dan mengakui adanya Allah akan tapi mereka menyembah selain Allah. Wa ya'butuna min dunillahi, mereka menyembah selain Allah ma makhluk yang tidak bisa menimpakan bahaya untuk mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat bagi mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan bahasanya haula'i, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami indallah, di sisi Allah. Maka mereka orang Arab jahiliyah, mereka tidaklah mengatakan bahasanya berhala-berhala tersebut mencipta dan memberi rezeki. Lakin yakuluna, akan tapi mereka mengatakan bahasanya berhala-berhala tersebut pemberi syafaat, wusata, perantara bagi kami di sisi Allah. Maka perkaranya bahaya sekali. Fahunaka labsun kathirun, ada banyak kerancuan dalam masalah ini. Wadalla kathirun minan nasi, dan sesatlah banyak orang karena kerancuan ini. Orang yang memurnikan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah akan dikomentari oleh orang-orang yang berkomentar bahasanya orang ini mengkafirkan kaum muslimin. Maka kami berlepas diri kepada Allah dari orang yang mengkafirkan sesama muslim. Kami tidaklah meyakini kafir kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang tidak mewujudkan dan tidak mempraktekkan, tidak mengamalkan la ilaha illallah adalah orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kembali ke matan qolal musannif rahimallahu taala, fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wal itsbatun. Ketahuilah bahasanya kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua unsur atau dua rukun, rukun negasi atau peniadaan dan rukun penetapan dan pengukuhan. Yaitu meniadakan ilahiyah, hak untuk disembah kepada makhluk. Meniadakan hak untuk disembah dari segala sesuatu selain Allah. Sampai-sampai minal mursalin. Dari para rasul sampai-sampai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak ibadah untuk para malaikat sampai-sampai Jibril. Lebih-lebih selain Muhammad dan Jibril. Yaitu para nabi, orang-orang saleh. Ini an-nafyu. Ini rukun yang pertama, rukun peniadaan. Kemudian rukun yang kedua adalah wa itsbatu halillahi azza wa jalla, dan mengukuhkan dan menegaskan kalau itu adalah lillahi untuk Allah. Menetapkan dan isbatuha, meneguhkan ubudiyah atau uluhiyah atau ilahiyah itu lillahi bagi Allah azza wa jalla. Penjelasannya, maka kalimat ini yaitu la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah rukun nafiyun, peniadaan atau negasi, kemudian yang kedua penetapan atau pengukuhan. Fala yakfi an-nafyu. Maka tidak cukup kalau cuma meniadakan saja, dan tidak cukup kalau meneguhkan saja. Namun harus dua-duanya muktarina ini bergandengan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, famayakfur biqot taghut wa yu'min billahi, siapa yang kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah. Maka Allah tidak mengatakan siapa yang kafir dengan taghut titik. Bahkan Allah mengatakan dan beriman kepada Allah. Dan Allah juga tidak mengatakan siapa yang beriman kepada Allah tanpa menyebutkan kafir dengan taghut. Labuta min itsnaini, harus ada dua-duanya. Maka an-nafyu isinya adalah meniadakan ibadah dari semua makhluk yang disembah-sembah selain Allah. Dari segala sesembahan selain Allah. Minal makhlukat, yaitu dari segala makhluk. Maka tidak ada makhluk yang punya hak untuk mendapatkan ibadah. Meskipun dia adalah min aslahi salihin. Makhluk yang paling saleh. Maka manusia yang paling saleh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat yang paling saleh adalah Jibril alaihi salam. Wa ma hadza, meskipun demikian, seandainya ada seorang yang menyembah Jibril atau menyembah Muhammad, maka dia adalah orang musyrik yang kekal di neraka. Karena Allah tidaklah ridha ada siapapun yang disekutukan bersama Allah. Baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu orang saleh. Wala minal asyjar, tidak pula dari Allah tidaklah rela disekutukan dengan pohon ataupun dengan batu. Oleh karena itu yaqulu, oleh karena itu Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya ahada dengan siapapun. Ahada di sini am, bersifat umum. Karena dia nakirah, didahului oleh nafi. Demikian juga firman Allah yang lainnya di surat An-Nisa, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini ayat syai'in, sesuatu apapun dia. Dan ini adalah nafyun amun, peniadaan yang bersifat general. Karena al-manfinya adalah isim nakirah, yaitu syai'an. Dan nakirah jika didoleh oleh nafi atau didoleh oleh nahi, ta'umu kula syai', maka mencakup semuanya. Ya, kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, wa idza fahimta dzalika, jika engkau telah paham hal ini, fata'amal, maka renungkanlah uluhiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Allah tiadakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril dan yang selain keduanya. Ya, ayakun lahum minha mithqalu habatin min khardalin. Allah tiadakan bagi mereka-mereka minha dari uluhiyah meskipun hanya seberat biji sawi. Penjelasannya, uluhiyah maknanya adalah ibadah. Wa min huna, maka dari sini kelirulah banyak orang dalam menafsirkan la ilaha illallah. Yang mereka menafsirkannya tidak dengan tafsirannya. Di antara tafsiran tersebut adalah tafsiran ahlul wahdat, ahli wahdatil wujud. Ini tafsiran ya, orang yang menganut faham wahdatul wujud terhadap kalimat tauhid. Maka penganut faham wahdatul wujud, contohnya adalah Ibnu Arabi dan orang-orang yang mengikutinya, mereka mengatakan bahasa la ilaha illallah maknanya la ma'buda illallahu. Tiada sesembahan kecuali Allah, tidak ada ilah sesembahan yang ada kecuali Allah. Dalam pengertian anakulal ma'budat, segala sesembahan seluruhnya adalah Allah. Ini, maka faham wahdatul wujud ini di masa silam mereka berkeyakinan semua agama sama. Faham wahdatul wujud di masa silam itu mereka punya keyakinan bahasanya semua agama sama. Karena semua sesembahan yang disembah manusia semuanya adalah Allah. Maka orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa adalah menyembah Allah. Orang Buddha yang menyembah Buddha, Siddhartha Gautama adalah menyembah Allah dan seterusnya. Semuanya menyembah Allah, maka semua agama sama. Maka perlu diketahui bahasanya faham semua agama sama itu kalau bagi kaum muslimin bukan faham baru. Namun itu sudah faham lama yang sudah dikubur oleh kaum muslimin karena demikian, karena diyakini demikian sesatnya. Karena ini faham yang dianut oleh orang-orang wahdatul wujud. Orang-orang yang punya faham bahasanya wujud yang real di dunia ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang meyakini bahasanya ketika Fir'aun mengatakan bahasanya dirinya adalah Tuhan, itu bukanlah kemudian hal yang salah. Ketika Fir'aun kemudian mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu salahnya bukan karena menetapkan ketuhanan untuk Fir'aun. Non Fir'aun itu salahnya karena menetapkan ketuhanan hanya pada Fir'aun. Seandainya Fir'aun ini mengatakan yang jadi Rab, yang jadi Tuhan itu saya dan yang lainnya, karena semuanya itu adalah Tuhan, ini malah benar. Ini faham yang disebut dengan faham wahdatul wujud. Lantas faham wahdatul wujud ini sudah dibongkar dan dimunculkan lagi oleh orang-orang yang orang-orang liberal yang mengaku dirinya sebagai muslim. Maka makna hada, makna kalimat mereka ini bahasanya semua sesembahan seluruhnya adalah Allah. Sehingga menyembah apapun adalah menyembah Allah. Semua agama sama. Li'ana ingdom, karena menurut mereka orang yang mengenal wahdatul wujud, maka wujud yang ada di dunia nyata ini tidak terpisah antara khalik dan makhluk. Seluruhnya adalah Allah. Hada makna, inilah pengertian bahasanya mereka adalah penganut faham wahdatul wujud. Maka mereka jadikan wujud itu menyatu, tidak terbagi. Seluruhnya adalah Allah. Famahma abida al-insanu min syai'in, maka apapun yang disembah oleh seseorang, maka dia menyembah Allah. Orang yang menyembah sapi, dan orang yang menyembah patung, orang yang menyembah batu, orang yang menyembah manusia, orang yang menyembah malaikat, seluruhnya adalah menyembah Allah. Karena Allah adalah al-wujud al-mutlaq. Ini wujud satu-satunya. Dan mereka anggap bahasanya meyakini wujud itu adalah tunggal, yaitu wujud Allah, itulah tauhid. Walladzi yaqulu, sedangkan orang yang mengatakan wujud itu terbagi menjadi dua macam, ada wujud sang pencipta dan ada wujud makhluk. Maka mereka, para penganut faham wahdatul wujud, mengomentari orang yang punya keyakinan yang benar ini, ada dua wujud di dunia nyata ini. Mereka katakan, kata para penganut faham wahdatul wujud, inna hada musyrikun. Ini namanya musyrik, menduakan. Karena wujud ada dua. Fala yakunu muwahida, tidak akan menjadi orang yang bertauhid menurut faham wahdatul wujud, kecuali orang yang mengatakan, innal wujuda, bahasanya wujud itu adalah satu, yaitu Allah. Famahma abadta min hadal kauni, maka apa saja yang kalian sembah dari jagat raya ini, baik itu pohon, batu, patung, ataupun sesembahan yang lainnya, maka sesungguhnya Anda menyembah Allah. Karena hada wallahu, karena ini adalah Allah. Kalau menyembah patok, menyembah pohon, pohon itu Allah. Kalau mau menyembah sapi, sapi itu Allah. Bahkan seandainya menyembah kotoran, maka kotoran itu adalah Allah. Dan itulah tauhid, kata penganut faham wahdatul wujud. Wabihadil munasabah, dalam kesempatan hal ini, fa'inna yakhlutu, maka keliru sebagian orang awam yang mengatakan bahasanya tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya, karena walakin lauqala, seandainya mereka mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Nah itu yang pas. Karena jika la ilaha illallah diartikan wala ma'budah siwaka, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maka ini mencocoki perkataan penganut faham wahdatul wujud. Sehingga seandainya ditambahkan kata-kata tiada Tuhan yang berhak disembah, nah baru soha ini secara kalimat menjadi kalimat yang tepat. Ini kalau mengucapkan, namun jika memaknai la ilallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sesembahan kecuali Allah, maka secara makna yang diinginkan oleh kaum muslimin, diinginkan oleh masyarakat kita, makna yang benar. Ya Tuhan itu yang boleh disembah itu hanya Allah, yang lain tidak boleh. Namun secara kalimat itu mencocoki, selaras dengan makna la ilaha illallah, selaras dengan pemaknaan la ilaha illallah yang diberikan oleh orang-orang penganut faham wahdatul wujud. Sehingga yang lebih tepat adalah tambahkan kata-kata yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Li'ana masiwahu, karena sesembahan-sesembahan selain Allah itu disembah bil batil, padahal tidak berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang ke-62, Dzalika bi anna Allah huwal haqqu, hal itu karena Allah adalah sesembahan yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan segala yang mereka sembah selain Allah adalah batil, tidak berhak untuk disembah. Dan sungguh Allah adalah zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Kemudian yang kedua, tafsir ulama kalam untuk kalimat tauhid. Maka ulama kalam mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan pengertian tidak ada yang mampu untuk mencipta dan mencipta, mengatur dan mewujudkan kecuali Allah. Maka ini adalah tafsiran yang tidak benar, karena ini mencocoki agama orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka mengatakan tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, dan ini adalah tauhid rububiyah. Dan tidak tepatnya tafsiran yang kedua ini, tafsiran yang kedua ini tidaklah salah total. Tidaklah salah total. Ini. Karena la ilaha illallah dengan pengertian tidak ada yang mencipta kecuali Allah, itu adalah makna la ilaha illallah dengan sebagian maknanya. Dengan sebagian maknanya, bukan keseluruhan maknanya. Jadi letak kesalahannya adalah demikian. Ya, memaknai la ilaha illallah tidak dengan keseluruhan maknanya, namun dengan sebagian maknanya. Sedangkan tafsiran sebelumnya, la ilaha illallah diartikan dengan tiada sesembahan atau tiada Tuhan kecuali Allah. Maka letak kesalahannya bukanlah dalam makna yang diinginkan, namun dalam teks, dalam redaksi yang ini bersesuaian dengan redaksi makna la ilaha illallah menurut wahdatul wujud. Adapun makna yang diinginkan oleh orang-orang yang mengucapkannya, oleh kaum muslimin yang mengucapkan bahasanya makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak tiada Tuhan kecuali Allah atau tiada sesembahan kecuali Allah, makna yang diinginkan benar. Cuma kekeliruannya adalah kekeliruan dari sisi redaksi. Apa kekeliruannya? Redaksinya mencocoki redaksi la ilaha illallah, makna la ilaha illallah menurut faham wahdatul wujud. Nah, kemudian yang ketiga, tafsir la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang yang berjalan di atas jalan mereka yang mengingkari nama dan sifat Allah. Karena menetapkan nama dan sifat menurut mereka adalah kemusyrikan. Tauhid menurut mereka adalah meniadakan nama dan sifat Allah. Maka ada lagi yang mengatakan bahasanya ini, makna tauhid la ilaha illallah adalah ini, meniadakan nama dan sifat bagi Allah. Karena menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah kemusyrikan. Ini tentu juga tafsiran yang tidak benar. Nah, kemudian tafsiran yang keempat disebut dengan tafsiran hizbiyyin dan tafsiran ikhwaniyin al-yawma di zaman ini. Ikhwaniyin maksudnya adalah kaum pergerakan Ikhwanul Muslimin yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna rahimallahu taala di Mesir, dan beliau sebutkan dengan tafsir hizbiyyin para dan yang dimaksudkan dengan hizbiyyin adalah ikhwaniyin. Ya, orang-orang yang terpengaruh dengan faham ikhwan, yang mereka memfokuskan la ilaha illallah dengan makna hukum saja. Yaquluna, mereka mengatakan la ilaha illallah artinya la hakimiyata illa lillahi, tidak ada yang memiliki hak menetapkan hukum kecuali Allah. Maka hak menetapkan hukum itu dalam bahasa orang-orang pergerakan disebut dengan hakimiyah. Dan hakimiyah sebagaimana nama yang mereka berikan adalah juz'un min makna la ilaha illallah. Adalah sebagian dari makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah mencakup semua bentuk ibadah. Dan di antara bentuk ibadah adalah hakimiyah, adalah ibadah meyakini hak hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsiran ini la ilaha illallah dengan tidak ada yang punya hak menetapkan hukum kecuali Allah itu sama dengan tadi dengan tafsiran ulama kalam yang mengatakan la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kekeliruannya ada pada memaknai la ilaha illallah dengan sebagian maknanya. Ini karena betulkah bahasa ini tidak ada pencipta kecuali Allah? Jawabannya betul. Nah, apakah itu makna la ilaha illallah? Nah, ini yang keliru. Itu baru sebagian dari makna la ilaha illallah. Benarkah ungkapan tidak ada hakimiyah, tidak ada yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah? Jawabannya betul. Apakah itu makna la ilaha illallah? Jawabannya ini tidak tepat. Karena memaknai la ilaha illallah dengan sebagian maknanya dan bukan dengan keseluruhan maknanya. Maka kami katakan kepada mereka yang memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada hakimiyah kecuali Allah, di manakah ibadah yang lain? Betul, hakimiyah itu satu ibadah. Keyakinan bahasanya hukum itu milik Allah itu satu ibadah. Di mana dengan ibadah-ibadah yang lain? Di manakah rukuk, sujud, menyembelih, nazar dan ibadah-ibadah yang lain? Apakah ibadah itu hanya hakimiyah saja? Idza kana makna jika makna la ilaha illallah menurut kalian adalah hakimiyah saja, apakah berarti ibadah itu hanya hakimiyah saja? Kalau iya, maka ini salah besar. Karena hakimiyah itu baru sebagian dari bentuk ibadah. Aina matanfihi min anwa'i syirki, maka di manakah macam-macam kemusyrikan yang kalian tiadakan? Ya subhanallah. Yang bari atanabuh, sepatutnya orang itu perhatian dengan perkara-perkara ini. Li anna hadihi karena ini yaitu la ilaha illallah adalah kalimatun azimatun, kalimat yang agung. Yang menyelamatkan dari neraka bagi siapa saja yang mewujudkannya. Wa kullu din dan semua dan agama seluruhnya dibangun di atas la ilaha illallah dari awal sampai akhirnya. Dakwah para rasul dan semua kitab suci yang diturunkan semuanya dibangun di atas kalimat ini la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, tafsir yang benar, tafsir Ahlussunnah wal Jamaah untuk la ilaha illallah. Maknanya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Artinya kita mengakui bahasanya al-ma'budat yang disembah itu banyak. Namun, kita mengakui bahasanya yang berhak disembah itu hanyalah Allah semata. Adapun selain Allah, maka ibadah kepadanya adalah ibadah yang batil, ibadah yang tidak benar. Maka tafsir yang benar atau pengertian, pemaknaan dan penerjemahan la ilaha illallah yang benar adalah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada sesembahan, tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Dan terjemah ini mengandung dua poin. Poin yang pertama, kita mengakui ada banyak sesembahan. Di alam nyata ini ada banyak sesembahan. Allah disembah, ada Nabi disembah, batu disembah, pohon disembah, keris disembah, jin disembah. Kita akui ada banyak sesembahan. Kemudian poin yang kedua yang terkandung dalam tafsiran ini adalah lakinnal ma'buda bihaqqin huwa Allah wahdah. Dan kita tegaskan bahasanya dari sekian banyak yang disembah, yang berhak untuk disembah hanyalah Allah semata. Bagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang ke-62, hal itu dikarenakan Allah adalah Al-Haq, sembahan yang berhak untuk disembah, sedangkan apa yang mereka berhala-berhala yang mereka seru selain Allah adalah huwal batil, tidak berhak untuk disembah. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Tinggi lagi Zat yang Maha Besar. Ya, kemudian selanjutnya qala al-musannif rahimallahu taala, fa'lam dan ketahuilah bahasanya uluhiyah itulah yang dinamai oleh orang awam di zaman kita ini, yaitu di zaman Sayyid Muhammad, penulisnya, matan, ya, dinamai dengan nama uluhiyah itu sama dengan asir, rahasia, wal-wilayah atau walayah dan kewalian. Wal-ilah dan ilah sesembahan maknanya adalah wali yang memiliki sir. Dan itulah, maka al-ilah sesembahan itulah yang dinamai oleh al-fakir wa syekh dan dinamai oleh orang-orang awam dengan sebutan sayyid dan semacam itu. Wadhalika dan hal tersebut annahum bahasanya mereka yadhununa mereka berkeyakinan bahasanya Allah jadikan bagi khawasil khalqi makhluk li khawasil khalqi makhluk yang istimewa indahu di sisi Allah itu manzilatun punya kedudukan yarda yang Allah ridha dan senang jika manusia itu berlindung kepadanya dan berharap kepadanya dan istighosa minta tolong dihilangkan kesusahan kepadanya dan Allah itu senang kata mereka jika manusia menjadikan manusia makhluk-makhluk yang istimewa ini adalah perantara antara dia dengan Allah. Ya, penjelasannya artinya mereka meyakini meyakini uluhiyah itu pada para wali dengan mereka mengatakan bahasanya wali ini memiliki sir, wali ini memiliki kewalian. Lantas akhirnya mereka pun mendekatkan diri kepada wali semacam itu dengan menyembelih, dengan bernadar dan doa minta-minta, wistirosa dan minta dihilangkan kesusahan. Li'anau fihi sirun karena ada pada wali tersebut sir, ada padanya walayah kewalian. Kemudian orang-orang sufi yusamuna mereka menamai al-abid al-ibadah dengan sebutan syekh yaitu syekh tarekat yang mereka mengambil darinya dari syekh tarekat ini agamanya. Sedangkan orang yang belajar dari guru tarekat mereka sebut dengan sebutan murid. Orang yang berkehendak dan orang yang menginginkan. Jadi, murid dalam bahasa Indonesia yaitu diambil dari istilah di kalangan sufi. Orang yang belajar kepada guru tarekat. Itu disebut murid. Ya, kemudian akhirnya jadilah dia murid. Dan masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya, siswa disebut dengan murid. Yang dalam konsep belajar ala sufiyah, itu terdapat konsep belajar, bahasa yang namanya murid, itu yakun ma syaikhihi bersama gurunya seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Tidak boleh bagi murid ayat tarida bi syai'in menentang apapun yang diminta dan diperintahkan oleh guru. Kemudian mereka orang-orang sufi menyebut guru mereka dengan sebutan sayyid. Dan mereka namai dan mereka sebut dengan sebutan syekh. Yaitu syekh tarekat. Labutah haruslah anda membaiat syekh dan menyerahkan urusan anda kepadanya. Anda tidak boleh menentang dan tidak boleh menyelisihi fi syekh sedikitpun. Wa illa jika anda melakukan penentangan dan menyelisihi, maka engkau tidak menjadi muridnya. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya di poin ke-15, mereka mengatakan bahasanya Allah jadikan minal khalqi di antara makhluk ada khawas, makhluk-makhluk istimewa. Yang boleh al-iltija mengadu kepada makhluk istimewa ini, doa meminta kepada makhluk istimewa ini, bahkan istighosa, minta dihilangkan kesusahan kepada makhluk istimewa ini. Dan maka perhatikan, doa uhum wa istighosa tubihim. Doanya kepada makhluk, kepada makhluk yang dianggap istimewa di sisi Allah. Jadi bentuknya doa minta kepada makhluk. Setelah itu, ala annahum syufa'a indahu. Dengan keyakinan, bahasanya ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Maka beda antara ucapan lisan dan keyakinan hati. Lisannya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Baik Syekh Fulan, beri aku momongan. Sembukalah orang yang keluargaku yang sakit. Dan mereka mengatakan, namun hati kami meyakini, tidaklah meyakini kalau Syekh tersebut bisa demikian. Namun ini yang disebut dengan syufa'a. Mereka itu pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Karena jika kami doa minta sama mereka, nanti mereka akan doa sama Allah, mintakan hal tersebut untuk kami. Ala dengan keyakinan, dengan asumsi bahasanya mereka ini pemberi syafaat indau di sisi Allah. Wa yuqaribuna ilaihi, dan mereka itu akan mendekatkan kepada Allah. Hadzal ladzi hum alaihi. Inilah yang mereka yakini, yang mereka pegangi. Mereka tidak mengatakan bahasanya mereka itu adalah sekutu bagi Allah. Namanya mereka katakan pemberi syafaat di sisi Allah yang akan mendekatkan kepada Allah. Karena Allah memilih mereka karena kesolehan dan ketakwaan mereka. Fasaru, maka jadilah mereka perantara antara hamba dengan Allah. Ta'ala Allah amma yakuluna, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Walidhalika, oleh karena itu maka mereka mendekatkan diri ilaihim kepada makhluk-makhluk istimewa tadi. Karena soleh dan takwanya dengan melakukan berbagai macam ibadah, baik mereka itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Bahkan mereka mengatakan bahasanya siapa yang mendekatkan diri kepada wali tersebut, semisal dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka siapa yang mendekatkan diri kepada syekh, maka hakikatnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillah, maka mereka menyembah selain Allah, makhluk yang tidak bisa menimpakan bahaya untuk mereka, tidak bisa pula memberikan manfaat bagi mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka setan itu mempermainkan mereka ila hadzal haddi, sampai batas semacam ini. Maka maka yang namanya konsep menyembah, konsep menyembah perantara itu berangkat dari asumsi bahasanya makhluk-makhluk tertentu yang menjadi perantara di sisi Allah itu memiliki hak uluhiyah, dan hak uluhiyah ini adalah karena pemberian Allah. Dan inilah yang disebut dengan musyrik dalam uluhiyah murni. Musyrik dalam uluhiyah, musyrik dalam uluhiyah tanpa musyrik dalam ibadah. Tanpa musyrik dalam rububiyah maksud saya. Inilah yang disebut dengan musyrik dalam uluhiyah saja, tanpa rububiyah. Yaitu kemusyrikan karena alasan dengan alasan mencari syafaat. Mencari syafaat. Ini kemusikannya, kemusikan yang murni uluhiyah. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang soleh pemberi syafaat di sisi Allah itu tidak punya rububiyah sedikitpun. Sehingga mereka kemusikannya murni uluhiyah. Datang ke orang yang dianggap wali, baik sudah masih hidup ataupun telah meninggal dunia, kemudian mengatakan, wahai syekh, lunasilah, beri aku rezeki, aku sakit, sembuhkanlah sakitku, dan seterusnya. Dalam keadaan mereka tidak meyakini syekh ini bisa memberikan rezeki kepadanya dan bisa menyembuhkan sakitnya. Namun mereka memberikan ibadah, yaitu doa kepada ya, syekh tersebut dengan asumsi, dengan anggapan bahasanya dengan cara demikian, maka syekh orang yang mulia di sisi Allah ini akan mengajukan doa dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ya, dinyatakan oleh Syekh Muhammad di Risalah Nawaqidul Islam sebagai satu kekafiran dengan sepakat para ulama. Maka kemusikan ala jahiliyah, kemusikan dalam uluhiyah yang murni uluhiyah ini, kenapa ini terjadi? Karena mereka berkeyakinan bahwa makhluk-makhluk tersebut punya uluhiyah, dan uluhiyah tersebut adalah uluhiyah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kembali ke matan. Ya, kalau musannif rahimallahu taala, falladzina yas'umu ahlu syirki fi zamanina. Maka orang-orang yang dianggap oleh orang-orang musyrik di zaman kita bahwasanya mereka ini adalah para perantara. Nah, istilah perantara itu, itulah yang dinamai oleh orang-orang musyrik terdahulu dengan sebutan ilah. Maka perantara, istilah orang sekarang, itu sama dengan ilah. Maka al-wasitah, perantara di zaman penulis buku ini, itu sama dengan ilah. Oleh karena itu ucapan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ini membatalkan perantara. Wa idza aratta, jika Anda ingin untuk mengetahui hal ini ma'rifatan tamata, dengan pengetahuan yang sempurna, maka hal itu tersebut dengan mengingat dua poin. Ya, penjelasannya. Maka orang-orang musyrik terdahulu mereka menyembah sejumlah makhluk tertentu, dan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu mereka sebut ilah. Walidzalika, oleh karena itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka merespon dengan mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad akan menjadikan ilah itu satu ilah saja? Dan firman Allah animsyu wasbiru ala alihatikum, sampai ayat berjalanlah kalian, bersabarlah untuk menyembah, untuk tetap menyembah sesembahan kalian. Maka mereka namai dengan nama alihah. Yang mereka sembah itu mereka sebut dengan sebutan ilah. Waqalu, dan mereka mengatakan la tadarunna alihatakum. Janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Janganlah kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk dan Nasr. Maka orang-orang terdahulu mereka menyembah, mereka namai orang-orang atau makhluk-makhluk tertentu yang mereka sembah, mereka sebut dengan sebutan ilah. Sedangkan orang belakangan yang mengaku-ngaku Islam, maka mereka menamai orang-orang yang makhluk-makhluk tertentu yang mereka sembah, mereka kasih nama wasaita, perantara dan pemberi syafaat faqat saja. Dan mereka tidak belak-belakan menamainya dengan nama ilah. Wal makna wahid, padahal intinya sama. Antara yang disebut dengan ilah dalam bahasa orang musyrik terdahulu atau yang disebut dengan perantara dan pemberi syafaat di bahasa sekarang itu sama. Ikhtilaf al-lafdu, cuma beda redaksi saja. Karena yang jadi tolak ukur adalah realita, dan tolak ukur bukanlah berdasarkan al-alfad, kata-kata dan istilah. Maka la ilaha illallah itu membatalkan semua yang disembah-sembah selain Allah, baik disebut dengan sebutan perantara, pemberi syafaat atau disebut ilah. Maka la ilaha illallah membatalkan semua yang disembah selain Allah, bi'ayi ismin sumia, dengan nama apapun dia dinamai. Ya, maka untuk mengetahui dan untuk faham hal ini, bahasanya istilah ilah di masa orang musyrik jahiliyah itu sama dengan istilah perantara dan pemberi syafaat untuk para penyembah kubur di zaman ini, maka untuk faham untuk hal ini maka ada dua poin yang harus dimengerti. Wa idza arta, dan jika Anda ingin mengetahui hal ini dengan pengetahuan yang sempurna, maka itu dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, Anda ketahui, Anda kenali, Anda sadari bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diperangi, bahkan Nabi bunuh, dan Nabi halalkan hartanya, dan Nabi halalkan perempuannya, yaitu jadikan tawanan. Mereka adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah, yaitu bahasanya tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala urusan kecuali Allah semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, bukankah dia adalah zat yang menciptakan pendengar dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Penjelasan nomor 18. Maka para penyembah kubur zaman ini mereka mengatakan, selama seorang itu mengakui bahasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur segala sesuatu, maka dia muslim. Itu jika demikian, apa makna la ilaha illallah? Maka laisa laha maknan indahum. Maka la ilaha illallah tidak punya makna menurut mereka. Karena orang-orang musyrik pun mengatakan apa yang dikatakan oleh mereka-mereka ini. Kembali ke atas. Wahadi mas'alatun azimatun, ini masalah yang besar, masalah yang penting, masalah yang jalilatun penting, muhimmatun penting. Yaitu Anda sadari bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi, mereka mempersaksikan ini semua dan mengakuinya. Wa ma hadza, meskipun demikian, pengakuan semacam ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, tidak menyebabkan haramnya darah mereka dan harta mereka. Wa kanu aidan, dan mereka juga bersedekah, berhaji dan berumrah, wa ta'abbaduna, menyembah dan meninggalkan sejumlah hal-hal yang haram karena takut kepada Allah. Penjelasannya, inilah masalah yang agung, masalah yang penting sekali. Namun sedikit sekali orang yang perhatian dengannya. Karena mereka-mereka mengatakan siapa yang aqara, mengakui tauhid rububiyah, maka seorang musliman, dia menjadi seorang muslim. Wa kana al-musyrikun, dan adalah orang-orang musyrik di masa jahiliyah, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka juga melakukan sejumlah ibadah, contohnya sedekah dan haji. Maka mereka berhaji, bahkan juga berumrah. Dan mereka mengatakan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Maka mereka mengakui tauhid rububiyah. Dan mereka pun beribadah dengan sejumlah ibadah. Akan tapi tatkala mereka memurnikan ibadah untuk Allah semata, akan tapi karena mereka tidak memurnikan ibadah untuk Allah semata, bahkan mereka menyembah Allah dan menyembah bersama Allah, mereka menyembah yang lain, jadilah mereka itu mendapatkan label musyrik. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, walakin al-amr ats-tsani, namun perkara poin yang kedua, alladzi kafarahum, yang menyebabkan mereka kafir, yang menyebabkan halalnya darah dan harta mereka adalah annahum lam yashhadullaha bitauhidil uluhiyah. Mereka tidak memberikan persaksian untuk Allah dalam masalah uluhiyah. Penjelasan 20. Li'anna hadza, karena inilah al-matlub yang dituntut, yaitu tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah. Bukalah yang dituntut mengesakan Allah dalam tauhid rububiyah saja. Labuta minal amra, ini harus dua-duanya, rububiyah dan uluhiyah. Labuta min tauhid rububiyah, harus ada tauhid rububiyah. Yang tauhid rububiyah ini mengharuskan tauhid uluhiyah. Tidak boleh tidak harus ada tauhid uluhiyah. Yang tauhid uluhiyah ini secara tidak langsung mengandung tauhid rububiyah. La yanfaqu ba'duhuma an ba'din, dua hal ini satu paket. Untuk jadi muslim, tidaklah terpisah sebagiannya tanpa yang lain. Dan tauhid, kembali ke matan, dan tauhid uluhiyah adalah meyakini ala yudha'a, tidak boleh doa, tidak boleh berharap kecuali kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Tidak boleh istighosah, minta untuk dihilangkan kesusahan kepada selain Allah. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh bernadar untuk selain Allah. Baik itu malaikat yang dekat ataupun Nabi sekaligus Rasul. Maka siapa yang istighosa, minta dihilangkan kesusahan kepada selain Allah, faqad kafara, maka dia kafir. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia kafir. Siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka dia kafir. Wa asbaha wa asbahu dalik, dan semacam itu. Ya, penjelasan poin 21 dan 22. Tauhid uluhiyah itu memuat semua ibadah. Maka tidaklah diberikan untuk selain Allah minha dari ibadah syai'un, satupun bentuk ibadah. Karena Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Siapa yang memberikan minha dari ibadah syai'an, satu saja kepada selain Allah, maka dia musyrik. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia musyrik meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Dia musyrik meskipun dia menyembah Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Selama dia tidak murnikan untuk Allah fiha dalam ibadah seluruhnya, maka dia bukan muslim. Ai man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan hal itu, istighosa, minta dihilangkan kesusahan kepada selain Allah, yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia kafir. Artinya siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia kafir meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Li'anna, karena dia tidak mewujudkan la ilaha illallah. Fawa mutanaqidun, maka dia orang yang kontradiktif. Bagaimanakah dia mengucapkan la ilaha illallah setelah itu menyembelih untuk selain Allah? Bagaimanakah dia mengucapkan la ilaha illallah setelah itu istighosah, minta dihilangkan kesusahan kepada selain Allah, kepada orang yang sudah mati, atau orang yang masih hidup namun gaib lain tempat, kepada jin dan setan? Bagaimanakah dia mengucapkan la ilaha illallah setelah itu bernadar untuk selain Allah? Maka ini satu hal yang kontradiktif, satu hal yang bertentangan. Kembali ke matan, wa tamamu hada, dan pengetahuan ini akan sempurna manakala Anda menyadari bahasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berdoa dan minta-minta sama orang saleh semacam malaikat, Isa, ibunya Isa dan Uzair dan para wali-wali yang lainnya. Maka mereka kafir karena sebab ini, padahal mereka mengakui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta, pemberi rezeki dan sang pengatur. Penjelasannya, orang-orang musyrik terdahulu tidaklah seluruh mereka menyembah patung. Karena mereka beda-beda dalam ibadah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Walam yakul, dan Rasul tidak mengatakan ma uqatil, aku tidaklah memerangi kecuali orang-orang yang menyembah patung. Kemudian Rasul meninggalkan orang-orang yang menyembah Uzair dan menyembah Al-Masih atau menyembah orang saleh. Ma farraqa bainahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara mereka. Maka haulai, maka mereka-mereka para penyembah kubur di zaman ini, mereka mengatakan syirik adalah menyembah patung, menyembah wali. Dan menyembah wali adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya tawasul kepada Allah, bukan kemusyrikan. Karena definisi kemusyrikan adalah menyembah patung fakat saja. Ya subhanallah, Rasul memerangi semuanya. Maka orang yang menyembah patung, orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah Al-Masih Isa, orang yang menyembah Uzair, orang yang menyembah wali dan orang saleh, lam yufarik bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Kenapa? Li'anna laisa bainahum farqun fil haqiqati. Karena pada hakikatnya tidak ada beda di antara mereka. Kembali ke matan. Wa idza arafta hadza, maka jika Anda telah mengetahui hal ini, Anda mengetahui makna la ilaha illallah. Wa man nakha, nakha maknanya istanjada. Siapa yang minta tolong kepada nabi, malaikat, au nadabahu, atau meminta tolong dari kata-kata nudbah, artinya seruan minta tolong, atau istighosa, atau minta supaya dihilangkan kesusahan bihi kepada selain Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Dan inilah kekafiran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka-mereka karenanya. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji di kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Sufi, apakah bisa disebut orang yang saleh? Maka tentu Sufi itu bertingkat-tingkat. Di antara kemudian yang disebut Sufi di bahkan di masyarakat kita adalah orang yang kemudian rajin ibadah. Yang boleh jadi tidak ikut satu tarekat tertentu. Maka orang semacam adalah orang yang saleh. Atau yang jelas punya kesalehan. Atau kemudian ada sufi dalam pengertian ikut tarekat. Kemudian dengan namun tarekatnya tidak yang hulu yang berlebihan sampai menyembah guru tarekat. Namun adalah orang yang semangat ibadah. Meskipun semangatnya tidak dipandu oleh ilmu. Maka mereka juga adalah orang yang ada padanya kesalehan. Adapun jika sufi tarekat tersebut adalah yang tadi kita bahas, yang kita baca, yang kemudian nyembah-nyembah gurunya, yang sampai kemudian beribadah kepada selain Allah, maka ini orang musyrik, bukan orang yang saleh. Nah. Orang yang minta didoakan oleh mayit, orang yang sudah meninggal dunia, maka dilihat. Yang pertama, minta didoakan oleh mayit dari jarak jauh. Mayitnya ada di Surabaya, orang yang minta di Jogja. Ya, maka ini syirik akbar. Ini syirik akbar yang membatalkan keislaman. Kemudian yang kedua, ya, adalah minta didoakan oleh mayit di samping makam. Di samping makam, di dekat si mayit, dalam pengertian di dekat makamnya. Maka jika ini dilakukan dengan asumsi, maka ini ada kubur, kemudian dia dekati, kemudian dia katakan, "Mbah, doakan cucumu besok mau akad nikah, tolong doakan, mintakan pada Allah supaya akad nikahnya lancar." Tidak ada halangan. Jika ini dilakukan di samping makam dengan asumsi, bahasanya dengan anggapan, bahasanya kalau seorang itu teriak-teriak dan berbicara di samping makam, maka mayit mendengar. Maka ini maka minta doa kepada mayit, minta didoakan oleh mayit dalam keadaan semacam ini, itu sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah ini syirik akbar yang membatalkan keislaman? Sebagian ulama mengatakan demikian, di antaranya adalah penjelasan Sasalah Al-Syekh di sejumlah tempat, di antaranya di Sarah Bila untuk Qawaidul Arba. Namun sebagian ulama yang lain menilai bahasanya ini haram dan bid'ah dalam ibadah, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Bazin rahimahullah ta'ala di ta'liq beliau untuk Fathul Bari. Nah. Amin. Tentang tauhid asma wa sifat, tauhid asma wa sifat itu masuk di rububiyah atau dekat dengan rububiyah dan tidak masuk pada uluhiyah. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.